Hey hey, kasih kita untuk tepung. Ya, apa lagunya setelah tidur ini? Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu, zahirnya kau.